maka prakteknya dari perintah Rasulullah alaikum bisunnati, peganglah sunnah ini, semua tinggal. Dan ajak mereka ini, jangan ikuti perasaan, ikutilah sunnah. Jangan ikuti pikiran kamu, ikutilah sunnah. Jangan ikuti nenek moyangmu, ikutilah sunnah. Jangan ikuti adat istiadatmu, tapi ikuti sunnah. Ya khani binillah azakumullah, kalau kebetulan adatnya tidak bertentangan dengan sunnah, ya silakan. Tetapi kalau bertentangan, kamu harus lebih berpegang dengan sunnah. Alaikum bi sunnah. Kalau masing-masing mempertahankan adatnya, kampung satu dengan kampung yang lain berbeda adatnya, apa yang terjadi? Ini agama Islam yang ke timur-timuran. Ini agama Islam yang ke barat-baratan. Ini agama Islam yang ke Ciamis-Ciamisan. Ini agama Islam yang ke desa anu-desa anu. Tiap desa punya adat. Rusak agama ini, hancur. Demikian pula kalau dibiarkan orang berpikir dengan otaknya sendiri, saya pikir sekarang ini tidak berlaku sunnah. Loh, sunnah digeser dengan kalimat saya pikir, astagfirullahaladzim. Kamu berarti orang yang paling sombong di dunia. Merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa otakmu itu lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, wasiat ini sangat penting. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Kemudian diikuti oleh Rasulullah sallam dengan larangan dari lawannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para ulama yang lain adalah fiddin, dalam masalah agama. Bukan dalam masalah dunia. Perkara yang mobil kan baru. Ini baru, bukan itu yang dimaksud. Agama itu hukum-hukum syariat. Kalau ditambah dengan sesuatu yang baru, ini yang diperingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama, yang dimasuk-masukkan, dipaksa-paksakan untuk menjadi syariat agama. Hati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Sudah kita bahas bid'ah hasanah tadi tidak ada, walaupun ada beberapa kiai yang menulis buku dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah dan dengan dalil-dalil tadi. Ternyata dalil-dalil itu menunjukkan kalau yang dimaksud bukan kebid'ahan, paling tidak masalah musalah. Kalau kebid'ahan menambah-nambah syariat, maka tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik sama sekali. Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara yang baru diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ikhwani fillah azakumullah, diperintahkan untuk berpegang sunnah dan diperingatkan agar menjauhi bid'ah. Ini menunjukkan kalau sunnah dan bid'ah adalah dua perkara yang bertentangan. Para salaf seperti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, idza tuji'a bid'atun, kalau dikerjakan satu kebid'ahan, nuzi'at anhu sunnah. Atau idza tada'a qaumun, kalau satu kaum mengadakan kebid'ahan, maka nuzi'a anhu sunnah, akan diangkat dari mereka sunnah. Jadi kalau kebid'ahan dikerjakan, ada sunnah yang tergeser. Dua kebid'ahan dikerjakan, dua sunnah tergeser. Kalau 10 dan seterusnya kebid'ahan, berapa sunnah yang akan tergeser? Karena agama ini lengkap, utuh, sempurna. Kalau sudah sempurna itu tidak perlu lagi ditambah-tambah. Kalau ditambahkan sesuatu, bisa ada yang tergeser. Karena rumahnya sudah jadi, rumah Islam ini sudah megah, indah, bagus. Labinah-labinahnya, bata-perbatanya sudah diletakkan tepat pada tempatnya. Kalau diganti, jadi jelek. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kayaknya kalau kita sholat tidak membaca Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri, kurang afdol. Masih ada kepikiran-kepikiran macam-macam. Satu tambahan. Dan juga kayaknya kalau kita tidak berdoa dulu supaya nanti tidak ketika khusyuk ada doa lagi. Terus tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Di akhirnya juga begitu, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Akhirnya orang mengatakan, waduh, apa agama Islam ini susah ya, repot, doanya panjang banget. Loh, yang membuat susah siapa? Kalian sendiri yang menambah-nambah, kalian sendiri yang mengatakan susah. Seperti ada orang haji yang mengeluh pada saya ketika di Masjidil Haram, bawa buku tebal bukunya. Saya ini gak hafal Ustaz, zikir-zikir ini bagaimana. Yang sunnah ini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari mulai sini rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Yang lainnya bebas. Kamu mau doa apa saja, benar, benar, benar. Gampang ya, gampang Islam ini. Ini yang membuat sulit ini ya, harus begini, harus begini, harus begini. Itu yang sulit. Ikhwan ibn na'azakumullah, ternyata memang demikian. Kebid'ahan demi kebid'ahan tidak terasa, ditambahkan satu, dua, sampai sudah ada 1001 kebid'ahan. Akhirnya manusia merasa, atau kaum muslimin sebagian merasa kok berat, kok sulit agama ini. Padahal mereka sendiri yang mempersulit diri mereka. Padahal dikatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunassiru, mudah-mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan basyiru, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ini tidak harus, tidak wajib. Ini dikir-dikir bagus, mau baca silahkan juga gak apa-apa. Tapi yang disunahkan ini baca ini saja, selesai. Oh, gampang banget, ya gampang agamanya, alhamdulillah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Itu baru satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Puasa mutih, puasa mati geni, puasa anu, puasa ini, puasa itu. Ada berbagai macam puasa yang berat-berat semua. Itu ajaran siapa? Siapa yang ngajarkan demikian? Kalau ajaran itu bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan dari Rasulullah SAW, terus berarti kamu membuat ajaran baru. Kalau membuat ajaran baru, apa itu bukan kurang ajar kepada Allah? Allah bikin syariat, kamu bikin syariat lagi, syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang juga membuat syariat yang Allah tidak izinkan pada mereka, yang Allah tidak izinkan untuk ini? Teguran keras dari Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang sama-sama seperti Allah boleh membuat syariat, boleh membuat syariat? Enggak bisa. Allah satu-satunya yang membuat syariat, Rasulullah yang menyampaikannya, dan kita menerima. Alaina at-taslim, seperti ucapan Imam Az-Zuhri. Dari Allah ilmunya, kata Imam Az-Zuhri. Rasulullah yang menyampaikannya, wa alaina taslim. Allah yang menentukan hukum-hukumnya, Rasulullah yang menyampaikan, dan kita yang menerima. Terima, amalkan. Terima, amalkan. Terima, amalkan. Enggak bisa protes pada Allah. Ya Allah, ini kenapa diharamkan? Supaya enggak bisa. Jangan sok pintar. Kenapa kok diharamkan ke mesinnya ini? Baik. Kenapa? Oh ini enggak boleh. Ini yang begini kok malah diperintahkan, mestinya ini jangan. Itu berarti kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak protes, tidak boleh merubah, tidak boleh mengganti, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Ini agama dari Allah. Saya mau masuk Islam, kata si kafir ini mau masuk Islam, tapi syaratnya saya dikasih dispensasi untuk tidak sholat, boleh nggak? Nggak bisa. Ya sudah, sholat, tapi saya minta keringanan. Nggak bisa, keringanan atau kelebihan nggak bisa. Karena agama ini milik Allah, bukan milik saya. Ini agama Allah, saya sampaikan pada kamu. Kamu masuk Islam, keuntungannya buat kamu. Kamu tidak masuk Islam, kerugiannya buat kamu, bukan buat saya. Ini agama, selesai. Begitu. Nggak bisa kemudian minta dispensasi, minta usulan pada agama ini. Judulnya, bukunya adalah studi kritis terhadap hadis. Kok mau kritik hadis? Apa sudah kehabisan kerjaan? Sudah kritik yang lain aliran sesat apa belum? Sudah mengkritik-mengkritik mereka-mereka yang salah apa belum? Buku-buku yang harus dikritik banyak. Bukunya Ahlul Bid'ah, bukunya Khawarij, bukunya Musyrikin, bukunya Kufar, bukunya Yahudi, bukunya Nasrani, sudah selesai. Belum. Kok berani-berani mengkritik hadis? Itu dikritis terhadap hadis. Hadis dikritik. Ini Qul Ibn A'azakumullah, orang-orang yang terlalu lancang, terlalu berani. Sehingga wasiat yang ketiga tadi betul-betul melengkapi perintah untuk berpegang dengan sunnah. Peganglah sunnah dan hati-hati dari lawannya. Hati-hati dari lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Hati-hati kamu, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Akhlak taufiq al-afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit ba'da dzuhur dan kemudian dengan pertanyaan. والله تعالى أعلم نسمى طوفك العافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار اخواني ابن اعزكم الله kita dapatkan dari hadis tadi empat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat untuk tetap sabar menghadapi penguasa yang masih muslim, tidak memberontak, tidak menentangnya, apalagi menghalalkan darah mereka. Dan yang ketiga adalah wasiat untuk i'tisam dengan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Dan yang keempat adalah wasiat untuk menghindari kebid'ahan-kebid'ahan dengan peringatan dari Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ketahuilah, sesungguhnya perkara-perkara yang baru diada-adakan dalam diri adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka empat prinsip ini merupakan wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada kelompok-kelompok yang membesar-besarkan wasiat seperti kelompok Syiah, bahwa wasiat Rasulullah itu wasiat Rasulullah, selalu membesar-besarkan wasiat Rasulullah SAW, maka kita katakan pada mereka yang jelas-jelas Rasulullah mengatakan usikum adalah ini, usikum, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk tetap taat dan patuh pada penguasa kalian. Dan ketiga, alaikum bisunnah, untuk tetap berpegang dengan sunnah. Dan yang keempat, afiat dari bid'ah. Kalian bicaranya wasiat Rasul, Rasulullah mewasiatkan pada Ali, Rasulullah wasiat pada Ali, tapi kalian tidak memperhatikan wasiat Rasulullah yang ini, tidak memperhatikan wasiat untuk takwa, tidak memperhatikan wasiat untuk tunduk pada penguasanya, tidak memperhatikan wasiat untuk tetap berpegang dengan sunnah, dan tidak memegang wasiat untuk menghindari bid'ah. Justru mereka yang paling banyak membuat bid'ah. Bahkan kaum Syiah Rafidhah menganggap bahwa imam-imamnya berhak merubah syariat. Bagaimana akan memegang alaikum bisunnati? Karena imam mereka sudah mengikrarkan dirinya bahwa aku adalah memiliki wilayah kewalian. Dan wilayatul faqih sangat luas, sehingga berhak untuk merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dengan itu maka agama mereka berubah-ubah. Agama Syiah bisa berubah dengan perubahan imamnya. Maka ini jelas agama batil, agama bid'ah yang bukan dari Allah SWT. Karena berpegang dengan sunnah merupakan jalan keselamatan, dan berpegang dengan sunnah adalah jalan persatuan. Maka Rasulullah SAW mengawalinya dengan kalimat, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang diantara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan. Kenapa dikatakan nanti? Karena waktu itu masih dalam keadaan bersatu. Para sahabat masih dalam keadaan dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan agama yang satu, akidah yang satu, syariat yang satu. Maka muncul perpecahan pertama kali ketika Khawarij membunuh Utsman bin Affan. Mulai ada dua pemahaman. Para sahabat melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, membuat pagar betis dan mengingatkan mereka dengan nama Allah. Ittaqullah ya ma'syarul qurra. Ittaqullah, wahai para pembaca Al-Qur'an. Subhanallah. Fitnah dalam fitnah. Para Khawarij justru orang-orang yang kalau dilihat ibadahnya sangat rajin ibadahnya. Baca Qur'annya sangat bagus bacaannya. Sampai dikenal sebagai qurra, para pembaca-pembaca Qur'an. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Khawarij itu hidup mereka kosong bekas sujud, badan mereka kurus karena banyaknya puasa, tangan mereka sampai tebal karena banyaknya sujud di pasir, badan mereka kuning karena mereka jarang tidur, malam hari tahajud, sholat. Ini Khawarij yang dulu, bukan Khawarij sekarang. Kalau Khawarij sekarang sudah dalam menghalalkan darah kaum muslimin, sama ibadahnya naudzubillah, sunnahnya, ibadahnya tidak ada, rusak. Khawarij kayak baru atau KGB lebih parah dari Khawarij yang dulu. Kalau yang dulu jadi fitnah kalau lihat ibadahnya bagus, budaknya ditanya oleh kaum muslimin, kamu kenal tuan kamu yang digantung itu? Iya, saya tahu. Berapa lama kamu? Oh, saya sudah bertahun-tahun sama dia. Apa yang kamu kenal tentang dia? Demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari, dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Artinya, siang puasa terus-menerus, malam tahajud terus, tidak tidur. Alhamdulillah, diceritakan oleh budak yang membantunya, saya tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari, artinya tidak pernah makan siang, puasa terus dan malamnya tahajud terus. Walaupun terus puasa kan bagus. Bagus apa tidak bagus? Bukan bagus. Sudah kita katakan tadi, sunnah ini yang paling afdal. Lebih jelek, kurang pun jelek. Ketika ada beberapa orang yang meminta pada Rasulullah SAW atau yang bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah? Kanahum taqalluha. Sepertinya mereka menganggap kecil. Maka yang satu berkata, aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, aku akan beribadah terus dan tidak akan mengawini wanita. Karena mengawini wanita akan menyibukkan dari ibadah. Ini modelnya sufi ya. Alhamdulillah, para sahabat tanya pada Rasulullah SAW, maka dipanggil. Mana yang ngomong demikian dan demikian? Aku adalah yang paling takwa di antara kalian. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak sunnah atau tidak suka sunnahku ini, bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Jadi sunnahnya Rasulullah demikian. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Diajarkan seorang sahabat yang mau berpuasa, puasa 3 hari. Ya Rasulullah, aku lebih kuat untuk berpuasa lebih banyak dari itu. Kalau gitu Senin Kemis, pada 3 hari dalam sebulan. Ya kalau begitu Senin Kemis puasa. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu puasa seperti Nabiullah Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Berarti kalau terus-menerus tidak baik. Jangan seperti matematik. Kalau 10 lebih banyak dari 5. Kalau terus-menerus kan lebih banyak daripada yang satu puasa satu 3. Berarti lebih banyak lebih baik. Itu kalau dagang. Untungnya lebih banyak lebih baik. Kalau masalah ibadah lebih tepat lebih baik. Bukan lebih banyak lebih baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan akhsaru amala. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Lihat, yang paling bagus, bukan yang paling banyak amalannya. Kalau banyak tapi gak bagus, percuma. Banyak tapi tidak, percuma. Kita lihat ucapan-ucapan para ulama. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah Ibn Babbah, dan dinukil pula oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Fusal. Kata Ibn Abbas, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wattabaddu'. Atas kalian untuk tetap istiqamah dan tetap berpegang dengan athar, jadi riwayat-riwayat, dalil-dalil. Jadi harus tepat dengan riwayat, tepat dengan dalil, dan istiqamah di atas. Wa iyyakum wattabaddu', dan hati-hati kalian dari tabaddu'. Tabaddu' artinya bid'ah, mengada-adakan kebid'ahan. Hati-hati, jangan mengada-adakan kebinaan. Ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Wabbah dan Ibn Nasr, dan juga di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, menukil ucapan Hudzaifah. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ittaqullah ya ma'syar al-qurra. Sudah kita sebutkan tadi, qurra, pembaca-pembaca Al-Quran waktu itu, yang dimaksud dalam mereka khawarij. Khawarij itu dikenal para pembaca Quran karena bagus-bagus bacaannya. Tapi Rasulullah mengatakan la yujawizu hanajirahu. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT khawarij belum muncul, tapi Rasulullah sudah mengatakan saya khuj min binti hada, akan keluar dari tulang punggung orang ini Dulkhwezir, yang kurang ajar kepada Rasulullah, sang munafik, yang ketika Rasulullah membagi bagian ghanimah, dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil, dengan mata yang melotot merah, dengan urat leher yang menggelembung, dengan melotot mengatakan, adilnya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Betapa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh si munafik ini dengan tidak adil. Sama maka Rasulullah SAW mengatakan, man ya'dil illam a'dil, siapa lagi yang berbuat adil kalau aku tidak adil? Ini kalau Rasul tidak adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kalau Rasul sendiri sudah dituduh tidak adil. Ini bibit Khawarij. Bibitnya Khawarij, karena Rasulullah mengatakan akan keluar dari turunan orang ini, modelnya orang ini akan nanti akan turun atau akan keluar satu kaum yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian para sahabat, yang puasanya mengalahkan puasa kalian, yang sholatnya mengalahkan sholat kalian. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Qur'an tapi tidak lewat dari kerongkongan mereka, tidak lebih di sini, enggak masuk ke hati, enggak dipahami dengan benar. Semangat tinggi berapi-api, ilmu enggak punya. Semangat jihad tinggi, pedangnya diangkat tinggi-tinggi, Qur'annya taruh di ujung pedang dan mengatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Membaca ayat Allah tapi la yujawizu hanajirahum, tidak lebih dari kerongkongan mereka. Dia enggak paham apa tafsirnya. Sehingga menafsirkan barang siapa yang berbuat dosa berarti bukan hukum Allah, dia berhukum dengan hukum lain. Khamr haram, kalau dia minum khamr berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah haram, kamu minum berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Yang ini berbuat dosa, ini kan dilarang oleh Allah, kamu melanggar, berarti kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman lam yakum bima anzalallahu faulahi kamul kafirun, kafir lagi. Kafir, kafir, kafir. Lihat, ayat yang dibacanya benar, Quran yang diangkatnya benar, tapi penafsirannya Utsman kafir, Utsman bin Affan, dan yang membelanya kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir, Amr bin Ash kafir, dan semua orang yang ridho pada mereka kafir, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Masa berhukum dengan manusia? Mana berhukum dengan manusia? Itu berhukum dengan manusia, karena waktu itu antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu ditengahi oleh Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin Ash. Dianggap oleh Khawarij berhukum dengan manusia, berarti dihukumnya oleh manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Hakimnya kafir, dua hakimnya kafir, Ali kafir, Muawiyah kafir, dan seluruhnya ridho kafir. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya kaum reaksioner. Semangat tinggi, ilmu nol. Semangatnya tinggi, siap mati. Bom taruh di sini berani. Saya, kalau kamu lihat saya nanti, maka saya sudah di surga. Loh, emang surga punya mbokmu? Kok berani meyakinkan sudah di surga? Jalannya bener apa enggak? Perjuangannya bener apa enggak? Sesuai dengan sunnah atau enggak? Kasihan. Yang dulu pun sama, cuma bedanya dulu ibadahnya wakal, yang sekarang sama sekali. Mereka menganggap demi kepentingan dakwah boleh tinggalkan sunnah, demi kepentingan dakwah boleh, demi kerahasiaan boleh kita berpura-pura jadi kafir. Habis. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka mengucapkan Al-Quran tetapi tidak keluar dari tenggorokan mereka atau tidak lebih, tidak masuk dalam hati mereka, tidak terpikir sama sekali dan tidak dipahami. Baca Al-Quran tapi apa yang dipahaminya jauh dari apa yang Allah maukan. Maka diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya ma'syar qurra ittaqillah, Ittaqullah ya ma'syaral qurra, khudu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Yani wahai para pembaca Al-Quran, wahai kaum khawarij yang membaca Al-Quran, ikuti orang yang sebelum kalian. Siapa pendahulu kalian? Para sahabat. Lihat para sahabat, ikuti mereka. Wallahi la in sabaqtum ay istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kamu istiqamah, ini kamu tetap di atas jalan mereka, niscaya kamu sudah menempuh jalan yang jauh, yakni menempuh jalan yang benar, yang akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in taraktumu yaminan wa shimalan, tetapi kalau kamu tinggalkan jalan mereka ke kiri ataupun ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kamu akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Nasihat Hudzaifah Al-Yamani, soal sahabat, sama dengan nasihatnya Ibnu Abbas. Nasihatnya Ibnu Abbas, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wa tabaddu'. Dari Ibnu Abbas mendatangi perkampungan Khawarij, disuruh, diperintahkan oleh Amirul Mukminin ketika itu, Ali bin Abi Thalib. Maka berangkat dengan pakaian yang indah menemui mereka. Pakaian yang jarang dipakai kecuali kalau hari raya. Maka para Khawarij kaget melihat Ibnu Abbas dengan pakaian seperti itu. Yabna amma Rasulillah, yabna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu dengan pakaian seperti itu? Aku datang untuk berbicara pada kalian. Begitu bilang mau bicara, mereka kumpul. Apa yang akan dikatakan oleh anak pamannya Rasulullah SAW? Ternyata yang dikatakan pertama kali adalah pertanyaan, apakah di antara kalian ada orang yang